الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan empat dari syurut Al-Qisas, syarat-syarat ditetapkannya hukum Qisas. Yang pertama, nah, bahwa pembunuhnya seorang mukallaf yang telah balik dan berakal. Yang kedua, seorang yang dibunuh, seorang yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya, ma'sum ad-dam. Tiga, antum pakai bahasa apa? Indonesia. Irfa' sawta qalilan. Takafu, sekufu. Naam, sekufu. Sekufu dalam hal status merdeka atau budak, dan dalam hal agama. Kemudian yang keempat, adamul wiladah, tidak ada hubungan, ada hubungan keturunan. Seorang ayah membunuh anak merupakan perbuatan dosa besar, namun tidak ditetapkan hukum qisas bagi ayah, dan tidak sebaliknya. Apabila anak membunuh orang tua, maka ada ketetapan hukum qisas. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-hikmatu min al-qisas, hikmah diterapkannya hukum qisas. Syara Allah subhanahu al-qisas rahmatan bin nas wa hifdhan li dima'ihim. Allah azza wa jal menetapkan syariat hukum qisas sebagai rahmat bagi manusia, menebarkan rahmat dan menjelaskan tentang bahayanya menumpahkan darah, dan untuk menjaga darah-darah manusia, termasuk di antara lima hal dari lima yang wajib dipelihara di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hifdhun nafs, memelihara jiwa. Maka diterapkanlah hukum qisas tersebut. Mereka mengatakan bahwa hukum ini kejam, hukum ini sadis, ya. Padahal mereka tidak memahami hikmah dibalik penerapan hukum qisas, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum tersebut, dan Allah azza wa jal ahkamul hakimin, yang paling baik dalam menerapkan hukum, dalam menetapkan hukum. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Adapun manusia, mereka menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsu, berdasarkan pandangan mereka yang yang dangkal, sehingga muncul berbagai macam versi hukum. Masing-masing manusia berbeda dalam hal penerapan hukum. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang mengetahui kemaslahatan mereka, maka akan terbentuk at-tarahum, saling merahmati di antara manusia, dan terpelihara darah-darah manusia. Tidak mudah seorang itu menumpahkan darah orang lain. Namun ketika mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hukum-hukum buatan manusia, maka ketika diterapkan tidak memberi efek jera kepada mereka yang telah membunuh. Hukumannya masuk penjara. Keluar dari penjara, membunuh lagi. Jadi tidak memberi efek jera, sehingga tidak tercapai tujuan dari penerapan hukum tersebut. Beda halnya dengan diterapkannya hukum qisas, rahmat bagi manusia. Ketika diterapkan, maka mereka berpikir beribu-ribu kali untuk menumpahkan darah orang lain, karena mereka mengetahui konsekuensi hukumnya, bahwa dia pasti akan dikisos, ataupun kalau dimaafkan oleh pihak ahli waris dari si terbunuh, maka dia akan menghadapi tuntutan yang berat dari pembayaran diat dan yang semisalnya. Oleh karena itu diterapkannya hukum qisas sebagai rahmah bagi manusia dan untuk menjaga memelihara darah-darah mereka, wa zajran 'anil udwan, dan sebagai hardikan bagi mereka, sebagai nasihat bagi mereka untuk meninggalkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Wa idzaqatan idzaqatan lil jani ma adzaqahu li ghairihi, dan juga untuk memberi sebuah rasa yang menyakitkan bagi si pelaku kejahatan, sebagaimana dia juga menyakitkan orang lain, dia membunuh orang lain. Orang yang terbunuh tentu merasa sakit, merasa perih. Ya, ketika dia terluka, ketika ditumpahkan darahnya, maka juga sebagai pelajaran. Nih, kamu pun akan merasakan yang semisalnya. Agar kamu tahu bahwa membunuh itu adalah satu yang hal yang berat. Mendzalimi orang lain, menyakiti orang lain adalah satu hal yang menyakitkan. Maka dengan diterapkannya hukum qisas, agar dia pun merasakan pedihnya, merasakan beratnya menghadapi cobaan sebelum mati, sebagaimana dia telah melakukan hal itu kepada orang lain. Wa fihi idhabun li hararatil ghaydhi in qulubi awliya'il majni 'alayhi, dan juga di antara hikmahnya adalah menghilangkan panasnya amarah dari diri hati-hati para wali yang terzalimi tersebut, yang dianiaya itu. Tentu ketika keluarga mereka yang dibunuh, marah keluarganya, ahli warisnya tentu marah, maka mereka akan menuntut untuk segera dihukum orang yang telah membunuh keluarganya tersebut. Gimana cara menghilangkan amarah mereka? Ya, dengan cara diterapkan hukum qisas. Ya, agar mereka merasa bahwa sakit yang dirasakan oleh keluarga ini telah terbalaskan dengan dibunuhnya si pembunuh keluarga tersebut. Wa baqaun wa fihi hayatun linnas, dan dalam penerapan hukum qisas akan memberi kehidupan kepada manusia. Wa baqaun linaw'il insani, dan akan menjadi memberi kehidupan kepada manusia, agar terpelihara darah-darah mereka. Tidak bermudah-mudahannya manusia dalam melakukan pembunuhan, Kama qala subhanahu wa ta'ala wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam penerapan hukum qisas terdapat haya. Di sanalah terdapat kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir, orang-orang yang cerdas, yang ingin memahami penerapan tersebut, bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang mulia ini itu akan memberi kehidupan kepada keumuman manusia. Oleh karena itu, di sebuah negeri ketika diterapkan hukum qisas, kejahatan itu lebih sedikit, pembunuhan lebih kurang, ya, berkurang dibandingkan negara-negara yang mereka bermudah-mudahan dalam menetapkan hukum yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang pembunuh hanya dipenjara sekian tahun lamanya. Itu pun kadang-kadang ada masa potong tahanan. Kadang-kadang dapat pengampunan dan yang semisalnya. Ketika dia lepas, dia tidak akan jera dengan perbuatan tersebut sehingga terus terulang. Pembunuhan meningkat di mana-mana terjadi pembunuhan. Karena mereka merasa bahwa masuk penjara pun bukanlah satu hal yang berat bagi mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hikmah dari diterapkannya hukum qisas. Kemudian syurutu istifa'il qisas. Syarat istifa'. Apa perbedaan antara syurut al-qisas dengan syurut istifa'il qisas? Yang dimaksud syurut al-qisas, empat syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu yang dimaksud adalah syurut thubutil qisas. Syarat, ya, sahnya diterapkan hukum qisas. Sahnya diterapkan hukum qisas. Adapun yang beliau sebutkan di sini syurutu istifa'il qisas adalah syarat-syarat yang kaitannya dengan penerapannya. Penerapan, ya, apakah sudah bisa diterapkan pada saat itu atau tidak. Jadi kalau yang pertama, jika sempurna syarat-syarat tersebut, maka sah untuk ditegakkan hukum qisas. Adapun syurut istifa'il qisas, penerapannya ini kapan? Kapan diterapkan hukum qisas? Apakah boleh diterapkan sekarang? Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang menyebabkan penerapan hukum qisas itu ditunda. Karena ada hal-hal tertentu. Karena belum memenuhi persyaratan untuk diterapkan sekarang misalnya. Ya, ini yang dimaksud dengan syurut istifa'i, syurut tanfidh. Syarat penerapan hukum qisas tersebut. Kata beliau, "Idza tawafarat syurutu istihqaqil qisas wa wujubuhu fa innahu la yustawfa min al-jani wa la tuqa'ul 'uqubatu 'alayhi illa bi syurutith thalatha." Apabila telah sempurna syarat-syarat sahnya ditegakkan hukum qisas dan wajibnya ditegakkan hukum qisas, maka tidak sempurna penerapan tersebut untuk ditegakkan kepada pelaku kejahatan dan tidak segera diterapkan hukum qisas itu kepadanya illa bi syurutin thalatha, kecuali apabila terpenuhi tiga syarat. Jadi ini berkaitan dengan penerapannya, apakah sudah bisa diterapkan atau mungkin harus ada penundaan hingga tidak ada lagi penghalang untuk ditegakkannya hukum qisas tersebut. Ada tiga syarat. Wahia, yang pertama, ayyakuna mustahiqqul qisasi mukallafan. Bahwa yang berhak untuk memilih hukum qisas adalah mukallaf. Yang dimaksud mustahiqqul qisas yaitu pihak keluarga atau ahli waris dari yang terbunuh. Ahli waris dari yang terbunuh. Yang dimaksud mustahiqul qisas, yaitu yang berhak untuk memilih hukum qisas untuk diterapkan kepada si pelaku kejahatan. Ya. Misalnya si A, dia melakukan pembunuhan. Dia melakukan pembunuhan. Sudah sempurna syarat-syarat untuk diterapkannya hukum qisas. Empat syarat yang telah kita terangkan sebelumnya. Namun, dari kalangan ahli waris atau kerabat yang terbunuh, ya, mustahiqul qisas, ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat untuk segera diterapkan. Mereka sudah memilih, dia harus diqisas, pembunuh itu harus diqisas. Itu sudah menjadi pilihan mereka. Bukan pembayaran diat, tapi keinginan mereka adalah diterapkan hukum qisas. Namun dari mustahiqul qisas, mustahiq, yaitu yang berhak untuk memilih hukum qisas tersebut, mukallafan, dia harus seorang yang mukallaf, yaitu baligan aqilan, dia telah mencapai usia balig dan berakal. Dan berakal. Fa in kana mustahiqquhu aw ba'dhum sabiyan aw majrunan. Kalau yang berhak untuk memilih hukum qisas tersebut atau sebagiannya itu masih anak-anak atau gila, lam yanub anhuma ghairuhuma fi istifaihi, maka tidak tergantikan dari keduanya, apa, tidak menggantikan posisi keduanya tersebut, yaitu anak kecil atau orang gila, selainnya dalam hal penerapan hukum qisas tersebut. Saya beri contoh gini. Si A membunuh. Membunuh si B. Maka keluarga si B menuntut untuk diterapkan hukum qisas. Dan syarat-syarat untuk diterapkannya hukum qisas terpenuhi. Empat syarat yang telah kita sebutkan. Dan ahli waris dari pihak terbunuh ini, yang si B ini, berjumlah 6 orang misalnya. Ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya, ahli warisnya. Berjumlah 6 orang. Namun, di antara ahli waris tersebut, dari pihak yang terbunuh ini, ada yang masih kecil. Ada yang masih kecil. Ada yang masih berusia 5 tahun misalnya. 5 tahun belum balig. Nah. Sementara dia juga harus menetapkan sebuah hukum. Apakah orang tersebut akan diterapkan kepadanya hukum qisas atau tidak? 5 tahun tidak bisa menentukan sebuah ketetapan. Ya. Sehingga apa? Kata para ulama, ditunggu. Ditunggu sekian tahun lamanya. Sampai dia mencapai usia balig. Ya berarti kan kalau 5 tahun lumayan lama itu. Mungkin 5 tahun berikut, 5 tahun ke depan. Usia 10 tahun mungkin dia sudah balig. Mungkin juga tambah lagi tahun yang berikutnya. 7 tahun, 10 tahun. Hingga anak tersebut mencapai usia balig. Jadi semuanya dari pihak ahli waris. Dalam kondisi mereka terpenuhi syarat ini, bahwa mereka mukallafin. Mereka mukallafin. Kapan dari pihak ahli waris tersebut ada yang belum balig atau sebagiannya, kata beliau, ba'dhum, ada yang masih anak-anak ataukah gila, maka tidak terwakili oleh yang lain dalam hal penerapan hukum qisas. Jadi cara yang gimana? Wa innama yuhbasul jani. Maka pelaku kejahatan pembunuhan ini itu ditahan terlebih dahulu, dipenjara. Sampai kapan? Ila hini bulughis saghir wa ifaqatil majrun. Sampai anak kecil tersebut dari pihak kerabat atau ahli waris yang terbunuh itu mencapai usia balig, dan hingga orang gila itu menjadi sadar dari gilanya. Sadar dari gilanya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi yang dimaksud mustahiqul qisas adalah warathah. Warathatu al-maqtul. Ahli waris dari pihak yang terbunuh tersebut. Sehingga ditahan. Ditahan. Sampai mereka mencapai usia balig. Atau apabila ada salah seorang di antara kerabatnya yang gila, ditunggu sampai dia sadar. Waqad fa'alahu sallallahu waqad fa'alahu Muawiyah radhiyallahu an wa aqarrahu as-sahabatu fa kana kal ijma'i minhum. Dan ini telah diterapkan hukum ini oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala dan disetujui oleh para sahabat sehingga ini memiliki hukum ijma'. Ini memiliki hukum ijma' karena tidak ada dari kalangan para sahabat yang mengingkari hal tersebut. Namun ada satu keadaan yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak perlu ditunggu hingga mencapai usia balig, atau jika ada yang gila maka ditunggu hingga dia tersadarkan dari gilanya, yaitu apabila pembunuh tersebut melakukan pembunuhan dengan cara ikhtiyal, pembunuhan senyap, ya, pembunuhan senyap. Nah, seorang dalam kondisi tertentu tiba-tiba dibunuh. Nah, para ulama mengatakan ini kejahatannya parah. Ya, dia bukan sekedar membunuh, tapi dia seorang pembunuh berdarah dingin. Yang dikhawatirkan dia akan terus melakukan pembunuhan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya dari para fuqaha mengatakan ini harus disegerakan. Ya, demi untuk memelihara dan menjaga untuk tidak tertumpahkannya darah-darah manusia secara umum. Nah, ini syarat yang pertama. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Apakah memakai jam tangan tangan kiri termasuk tasyabbuh menyerupai orang kafir? Boleh, tangan kanan, tangan kiri boleh. Ada seorang yang membunuh lalu melarikan diri. Selang beberapa waktu ia muncul kembali dan ia telah bertaubat. Tapi belum minta maaf kepada keluarga yang dibunuh. Apakah ia boleh dikisos padahal ia telah bertaubat? Urusan taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ikut mungkin pelajaran sebelumnya ini. Hah? Bahwa seorang pembunuh ada hukum akhirat, ada hukum dunia. Dia harus menghadapi itu. Hukum akhirat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia bertobat, Allah menerima taubat seorang hamba. Namun urusan dunia, dia harus berurusan dengan pihak keluarga yang terbunuh. Jika mereka mengatakan tetap harus dikisos, maka dia tetap dikisos meskipun dia telah bertobat dengan taubatan nasuha. Berapa jumlah ahli waris yang menetapkan hukum qisas bagi si pembunuh? Atau yang menetapkan semua ahli waris? Semua ahli waris. Semuanya ahli waris. Siapa saja yang termasuk ahli waris? Naam, apakah ahli waris karena nasab seperti anak, orang tua, atau ahli waris karena sebab pernikahan seperti istri, atau kalau yang terbunuh istrinya berarti suaminya. Maka siapa saja dari ahli waris, mereka seluruhnya yang berhak. Kapan ada sebagian seperti yang kita sebutkan tadi, ada sebagian yang belum balig, ada sebagian yang gila, maka ditunggu jika memungkinkan untuk ada kesempatan dia bisa sadar dari gilanya, atau seorang anak, maka ditunggu hingga dia mencapai usia balig. Apabila mereka semuanya setuju untuk ditetapkannya qisas, maka diterapkanlah hukum qisas tersebut. سامبريشن آخر دعوانا تفضلوا حفظكم الله